بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ayat ini terdapat di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Sekali lagi, sebagaimana ayat-ayat yang sebelumnya, ayat ini menunjukkan tentang bahwasanya perkara tauhid adalah perkara yang terpenting, yang dengannya seorang hamba harus mementingkannya. Yang dengan itu, seorang da'i harus memulai dakwahnya dengannya. Yang dengan itu, seorang nasih ketika memberi nasihat untuk mementingkan perkara tauhid. Nah, kalau ayat yang sebelum ini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, bentuk pendalilannya adalah bahwasanya tauhid itu perkara terpenting. Allah tidaklah biarkan setiap umat kecuali dikirim seorang rasul, misinya adalah at-tauhid. Misi setiap rasul, ketika tauhid dijadikan misi setiap rasul, menunjukkan bahwa perkara tauhid adalah perkara yang terbesar, tidak pernah berhenti. Setiap rasul dikirim mesti perkara tauhid. Maka pada ayat ini Allah menyatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Kalimat wa qadha artinya adalah amara wa wassa, yakni memerintahkan. Memerintahkan atau mewasiatkan rabbuka. Di sini ada suatu perkara penting. Kenapa Allah tidak menyatakan wa qadha ilahuka atau menyatakan wa qadha wa qadallahu? Tetapi kenapa Allah memakai wa qadha rabbuka? Maknanya adalah wa qadha malikuka wa khalikuka wa mudabbiruka wa raziquka wa muhyika wa mumituka. Telah memutuskan, telah memerintahkan dan mewasiatkan Rabb kamu. Apa itu Rabb? Khalikuka, penciptamu, pemilikmu, malikuka, wa mudabbiruka, dan yang mengatur kamu, memelihara kamu. Sehingga dipakailah kalimat Rabb, tidak kemudian dipakai kalimat ilah, tidak kemudian dipakai kalimat Allah dalam perkara ini. Ada suatu perkara penting. Wa qadha rabbuka maknanya wa qadha khaliquka wa malikuka wa mudabbiruka. Boleh dilanjutkan wa raziquka, pemberi rizkimu, wa muhyika, yang menghidupkan kamu, wa mumituka, yang mematikan kamu. Dialah Allah, penciptamu, pemilikmu, pengaturmu. Ini yang sedang memberi wasiat, ini yang sedang memerintahkan kamu sekarang. Apa perintahnya? Alla ta'budu illa iya, agar kalian tidaklah beribadah kecuali hanya kepadanya. Nah, kenapa Allah memerintahkan peribadatan hanya untuk dirinya? Kenapa Allah mewasiatkan agar ibadah tidak boleh diberikan kepada selain dirinya, dikhususkan untuk dirinya. Apa sebabnya? Karena dia adalah Rabb. Siapa itu Rabb? Khalik wa Malik wa Mudabbir. Pencipta, pemilik, dan pengatur. Kalau dia pencipta, dan dia yang sendirinya pemiliknya, dan dia sendiri pengaturnya, maka ibadah tidak boleh diberikan selain kepadanya. Fahimtum ya ikhwan? Barakallahu fikum. Ini faedah kenapa dipakai kalimat Rabbuka. Alla ta'budu illa iya. Sekali lagi, tauhid harus mengandung dua unsur yang tidak boleh lepas salah satu dari keduanya. Apa kedua unsur itu tadi? Dana? Naam. Abdul Latif. An-nafi wal isbat. An-nafi wal isbat. Tidak boleh lepas tauhid dari dua unsur ini. Tidak boleh hanya isbat saja. Isbat saja tidak diberi nama tauhid. Penafian saja tidak diberi nama tauhid. Oleh karena itu Allah menyatakan Allah ta'budu. Apa ini? Nafi atau isbat iman? Nafi. Illa iya. Ini adalah isbat. Sama seperti kalimat La ilaha illallah. Dua unsur atau diberi nama pula dengan dua rukun tauhid. Jadi kalau ditanya apa dua rukun tauhid, jawabannya adalah al-nafi aw an-nafi wal isbat. Dalam ayat ini pun sama. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya. Nah. Ini wasiat dari Rabb kalian. Wa bil walidaini ihsana. Dan wasiat yang berikutnya adalah agar kalian berbuat ihsan kepada walidain, kepada kedua orang tua. Kenapa kedua orang tua harus mendapatkan ihsan, perbuatan baik dari kita? Karena keduanya rabbayanis saghira. Keduanya telah memelihara kami. Coba kita perhatikan kalimat rabba. Pada ayat ini, ayat surat Al-Isra, antum bisa perhatikan pada ayat ke-23 sampai ke yang berikutnya. Allah menyatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian kemudian wabil walidaini ihsana, dan Allah Rabb kalian itu mewasiatkan, memerintahkan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma. Kalau ternyata telah kamu temuin mereka dalam keadaan tua, salah satunya atau keduanya, fala taqul lahumu uffin. Jangan kalian mengucapkan kepada keduanya kalimat uff. Kalimat penentangan yang paling ringan. Kalimat penentangan, penolakan yang paling ringan, uff. Nah, ini kalau di Indonesia mungkin enggak ada uff, ya. Yeah. Mungkin yang lainnya. Yang semisal dengan ini, misalnya apa Zubair? Boleh. Dan yang semisalnya yang menunjukkan penolakan, ketidakterimaan dia, yang paling ringan. Tentunya yang lebih besar dari itu, yang lebih parah daripada itu, menolak dengan membentak, lebih parah lagi. Ini termasuk balagha Al-Quran. Kenapa Al-Quran menyatakan wala taqul lahum uffin? Menunjukkan bahwa yang lebih berat dari kalimat uff dan yang semisalnya lebih diharamkan, lebih dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau menghardik keduanya. Wa qul lahumu qawlan karima, tapi hendaknya engkau mengucapkan kepada keduanya, kedua orang tua tersebut, qawlan karima, pembicaraan, kata-kata yang lembut, yang baik, yang sopan. Kemudian Allah lanjutkan berikutnya. Naam. Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Dan hendaknya engkau tawadhu, merendahkan diri di hadapan orang tua. Kalau yang enggak punya fulus biasanya memang merendahkan diri. Ya karena butuh fulus, butuh uang. Kebetulan belum punya rumah setelah nikah. Enggak mampu ngontrak, ngumpul sama orang tua, ya masih pantas lah kalau merendahkan diri. Karena lagi butuh. Nah, yang biasanya ini sering sombong dan tidak tawadhu kepada orang tuanya, kalau sudah merasa mampu. Ini yang lebih parah. Lebih jahat lagi, sudah butuh masih sombong. Nah, ini lebih parah lagi. Sudah enggak punya fulus, masih ngangkat dahinya kepalanya kepada orang tua. Ini lebih jelek lagi ini. Nah, barakallahu fikum waqfid lahumā janāḥad dhulli min ar-raḥmah, sebagai bentuk kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Wa qul, ini perhatikan kalimat ini. Wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Coba perhatikan kalimat rabbayani, kedua orang tua yang telah memelihara kami ketika kami masih kecil, memelihara aku ketika aku masih kecil enggak mampu berbuat apa-apa, mendulangnya ketika kita lapar, memberi minum ketika kita haus, yang kita tidak mampu untuk mengambil minum sendiri ketika kita masih kecil, ketika kita sakit dilindungi, disayang, diobati, capek ketika kita sakit, menangis mereka ketika kita sakit. Ini Rabba. Kalau dia Rabba, yakni Rabbayani yang telah memelihara aku, maka wajib al-ihsan wabil walidaini ihsana. Lah ini kalau kedua orang tua yang seperti itu saja, dalam pengertian perbuatan baik mereka, kasih sayang mereka, perhatian mereka kepada kita yang seperti itu, kita diwajibkan berbuat baik. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin yang telah berbuat ihsan kepada kita, menciptakan kita, memberi kekuatan yang sebelumnya kita lemah, memberi rezeki setelah kita sebelumnya tidak punya apa-apa, dilindungin kita dari berbagai macam musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur rezeki kita dan seterusnya. Lebih dari itu, Allah Al-Malik yang memiliki kita dengan kepemilikan yang mutlak, maka tidak pantas untuk kita tidak menyerahkan hak-hak Allah, untuk kita tidak berbuat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tu ya ikhwan? Nah, dalam ayat ini ada suatu hal kali atau suatu perkara penting, suatu kalimat tertentu yang Allah gunakan dalam firman-Nya ini untuk mengingatkan kenapa kita harus berbuat baik, kenapa kita harus beribadah kepada Allah. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena Allah itu Rabbun. Siapa itu Rabbun? Rabb itu adalah Khalik, Malik, Mudabbir, pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta ini. Kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua? Karena kedua orang tua itu Rabbayana yang memelihara kita. Dia Rabb bagi kita dalam pengertian sejak kecil kita dilindungi yang melahirkan kita, kemudian dipelihara kita, disayang. Maka atas dasar itu Allah menyatakan wabil walidaini ihsana. Allah gabungkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua ini setelah penyebutan perintah tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Perkara ini menunjukkan, atau ayat ini menunjukkan bahwa perkara birrul walidain adalah perkara yang sangat besar. Sering Allah gabungkan, Allah sebutkan secara bersama-sama dengan haknya yang terbesar, yaitu tauhid. Perintah birrul walidain sering Allah sebutkan setelah perintah terbesar, yaitu tauhid. Menunjukkan bahwa birrul walidain ini memiliki posisi yang sangat luar biasa di dalam Islam. Oleh karena itu, Rasulullah dalam riwayat hadis Abi Bakra, bukan Abu Bakar, tetapi Abi Bakra radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku beri kabar kepada kalian tentang dosa yang terbesar? Kulna bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyatakan, al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa yang terbesar itulah al-isyrak billah, perbuatan syirik, yaitu lawan daripada apa syirik? Tauhid. Kemudian uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Hadis ini sama dengan ayat. Ayat menyatakan hendaklah kalian bertauhid, jangan berbuat syirik kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebaliknya ketika Rasulullah SAW menyebutkan ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritakan kalian tentang atau dosa yang terbesar? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasul. Rasulullah menyatakan al isyraku billah, perbuatan syirik kepada Allah. Sama dengan ayatnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Kemudian wa uququl walidain, dosa terbesar setelah itu dalam pengertian dalam hadis ini adalah durhaka, membangkang kedua orang tua. Nah, barakallahu fikum. Ini suatu hal yang penting untuk diperhatikan oleh setiap muwahhidin. Setelah dia mengenal hak-hak Allah dan memberikannya, jangan lupa juga hak-hak kedua orang tua yang wajib untuk kita penuhi, harus kita hormati, harus kita berkata lembut kepadanya. Nah, dalam ayat ini apa yang bisa dipetik yang kaitannya dengan bab bahwasanya tauhid itu adalah perkara terpenting? Di sini Allah memulai perintahnya dari sekian perkara pada ayat ini adalah dengan perintah tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Ini adalah perintah apa? Untuk mentauhidkan Allah. Disebutkannya kalimat tauhid atau perintah untuk bertauhid pada peringkat pertama menunjukkan bahwa tauhid itu adalah perkara terpenting. Bisa dipahami ya ikhwanna? Nah, ayat ini kelanjutannya adalah di dalam surat apa tadi? Al-Isra. Pada ayat yang berikutnya, perhatikan ayat yang berikutnya. Wa qawlihi ta'ala wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an. Ayat yang keempat dari kitab tauhid ini adalah apa yang terdapat dalam surat An-Nisa. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kalian wa'budu Allah. Apa makna wa'budu Allah? Antum, wahidullah. Siapa yang mengatakan ini? Ibnu Abbas. Wa'budullah ay wahidullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ayat ini pun dilanjutkan dengan wabil walidaini ihsana. Coba perhatikan ayat surat An-Nisa ini. Allah menyatakan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an, terus wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Ayat ini dikenal dengan ayat Al-Hukukul Asyarah. Ayat ini terkenal dengan nama ayat Al-Hukuk Al-Asyarah. Yakni hak-hak yang berjumlah 10. Dimulai dengan hak Allah. Dimulai dengan hak terbesar yang harus dipenuhi oleh setiap hamba Allah. Yaitu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Ini hak tertinggi. Kemudian Allah lanjutkan wa bidzil qurba wa bil walidaini ihsana. Yang berikutnya hak kedua orang tua. Wa bidzil qurba dan kerabat. Dan seterusnya disebutkan sampai berjumlah 10 hak yang harus dipenuhi oleh setiap hamba. Bentuk pendalilan ayat dari ayat ini bahwasanya tauhid adalah perkara terpenting adalah, saya ulangi, disebutkannya perintah tauhid ini pada peringkat pertama. Allah memulai perintahnya ini dengan perintah untuk bertauhid. Kemudian baru wabil walidaini ihsana. bisa difahami. Kalau ditanya bagaimana bentuk pendalilan dari ayat ini bahwasanya tauhid adalah perkara terpenting, jawabannya adalah dikarenakan Allah memulai perintah untuk memenuhi hak-hak yang berjumlah 10 ini dengan pemenuhan hak tauhid. Nah, dalam ayat ini sekali lagi birrul walidain pun disebutkan pada giliran berikutnya setelah tauhid, menunjukkan perkara ini besar. Hati-hati ya ikhwanna, kepada orang tua, walaupun kita posisinya berdakwah, jangan kemudian menyombongkan diri. Jangan sampai keluar dari kita kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan. Wah, bapak ini kuno kalau seperti ini. Kalau begini bapak ini taklid. Jangan. Mukallib bapak ini. Allah melarang taklid, Pak. Ini akhlaknya musyrikin. Jangan, jangan seperti itu. Berdakwah itu dengan kata-kata yang baik, pilih kata-kata yang lembut, dilihat suasana yang tepat, memilih waktu-waktu dan kondisi yang pas untuk menyampaikan dakwah. Kalau enggak bisa melalui lisan, pakai tulisan dengan kata-kata yang lembut disertai doa. Rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmati bapak. Mudah-mudahan Allah mencurahkan barokahnya kepada bapak, ibu. Mungkin ada yang perlu saya sampaikan tentang perkara ini. Allah menyatakan begini. Tentang perkara ini, Rasul menyatakan seperti ini. Nah, ini perkara yang penting. Sekarang ini gak jarang ada permasalahan kalau sudah beranjak mau menikah. Anu Ustaz, gimana kalau seorang tua tidak setuju putrinya dilamar oleh seorang salafi ahli sunnah? Apa boleh pakai wali hakim? Nah, lo kenapa gak setuju? Ya karena dilamar oleh salafi. Ternyata dilacak-dilacak, bukan itu sebabnya. Nah, si akhwat ini gak hormat sama orang tuanya. Gak hormat. Keluar gak minta izin, mau taklim gak izin. Nutup pintu pun gak rapi, jebret, tutup pintunya. Nah, gak hormat. Oh kok seperti ini akhlaknya. Nah. Atau sebaliknya, al-akh yang datang mau melamar pun gak sopan. Nah, kan ada istilahnya, katanya orang Jawa itu unggah-ungguh apa ya. Ya gimana lah caranya. Yang baik menurut adat sini selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, ini penting. Ya, penting. Barakallahu fikum. Akhirnya diputusin bahwa orang tuanya menentang dakwah, padahal enggak. Sebenarnya dia yang akhlaknya enggak baik terhadap orang tua. Intabihu, hati-hati dalam perkara ini. Nah, kemudian pada ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an ada sebuah faedah penting juga, bahwasanya di antara syarat sah diterimanya sebuah ibadah. Ana ulangi dari ayat surat An-Nisa ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ada sebuah faedah penting yang bisa diambil, yaitu bahwasanya sebuah ibadah tidak bisa diterima, atau syarat sah diterimanya sebuah ibadah adalah pelakunya tidak melakukan kesyirikan. Baik kesyirikan yang bersifat umum atau mutlak, ataupun kesyirikan yang bersifat khusus atau terbatas. Apa maksudnya kesyirikan bersifat umum? Yakni kesyirikan yang bisa membatalkan seluruh amalannya. Ini kesyirikan yang bersifat umum. Seperti beristighatsah kepada makhluk, kepada selain Allah, dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak mampu untuk dilakukan dan dipenuhi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. dan sekian kesyirikan-kesyirikan yang sering dinamakan dengan syirik akbar. Ini bisa membatalkan seluruh ibadah dia secara umum. Ataupun melakukan kesyirikan yang sifatnya khusus, terbatas. Itu yang dinamakan dengan syirik asghar. Di antaranya riya. Nah, ini membatalkan ibadah tertentu yang dia lakukan, yang di dalamnya dia tercampur dengan syirik. Misalkan melakukan sebuah ibadah, sodakoh, tetapi riya dalam sodakohnya. Nah, riya itu syirik asghar. Membatalkan sodakoh tersebut, tapi gak membatalkan sholat dia. Tidak membatalkan saum dia yang enggak tercampur dengan riya. Oleh karena itu ayat ini menyatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an di sini baik syiriknya itu akbar ataupun asghar. Nah, baik yang diibadai selain Allah itu seorang nabi atau seorang malaikat ataupun seorang saleh, seorang alim, ataupun lebih-lebih yang lainnya. Ini fungsi dari kalimat syai'an. Dari mana syarat tersebut diambil? Coba perhatikan. Dari mana persyaratan bahwasanya ibadah tidak bisa diterima kecuali kalau terbebas dari syirik? Coba perhatikan ayat wa'budullaha, perintah untuk beribadah bertauhid. Wala tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kalian berbuat syirik. Kenapa? Kalau berbuat syirik, ibadahnya batal. Digandengkan oleh Allah larangan berbuat syirik dengan perintah untuk beribadah. Menunjukkan di sini ada sebuah isyarat, ada sebuah indikasi bahwasanya kalau ibadah tercampur dengan syirik, ibadah itu menjadi tertolak. Ini faedah yang bisa diambil. Baik syiriknya itu akbar ataupun asghar. Akbar yang bisa menolak, memutuskan semua amalan dia secara menyeluruh. Walaupun sholatnya ikhlas karena Allah, walaupun sodakohnya karena Allah, walaupun bangun masjidnya yang besar itu karena Allah, tidak ingin dipuji dan disebut-sebut oleh orang di sekitarnya, tapi dia berbuat syirik akbar, maka tertolak sodakohnya tersebut. Ini yang pertama. Atau syirik asghar sebagaimana tadi dijelaskan. Ayat ini wa'budullah la tusyriku bi syai'an diberi nama apa tadi? Ayat apa? Al-huququl asharah. Nah, kemudian ayat yang berikutnya. Sampai di sini difahamin ya ikhwan. Qala Allahu wa qawlihi ta'ala. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Alla tusyriku bihi syai'an. Lagi-lagi Allah menyatakan wa bil walidaini ihsana. Sampaikan wahai Muhammad kepada mereka itu, kaum musyrikin. Sampaikan kepada mereka. Ta'alau, kemarilah kalian, kemari. Atlu, aku akan bacakan, aku akan sampaikan kepada kalian. Ma harrama rabbukum alaikum. Perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Rabb kalian. Kalimat seperti ini lebih masuk dan lebih mengena kepada mereka, orang-orang Arab pada masa itu, dan juga orang-orang yang mengerti bahasa Arab, lebih mengena dibanding menyatakan haramallahu alaikum. Lebih mengena ketika dikatakan ma harrama rabbukum. Mereka paham, enggak perlu diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia, dalam terjemahan-terjemahan apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian atau Tuhanmu. Akhirnya hilang makna Rabb. Ya. Kalau mereka Quraisy ketika mendengar ayat ini suatu teguran luar biasa. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum. Siapa rabbukum itu? Khaliqukum. Pencipta kalian. Ini yang sedang mengharamkan sekarang perkara-perkara ini. Wa malikukum, yang memiliki kalian dengan kepemilikan yang bersifat mutlak, tidak terbatasi oleh apapun. Wa mudabbirukum, yang mengatur kalian. Mengatur gerak jantung kalian, mengatur gerak peredaran darah kalian, mengatur rizki kalian. Berapa kalian akan dapat rizki selama hidup kalian. Yang mengatur mati kalian. Yang mengatur jumlah oksigen yang akan kalian hirup selama hidup ini. Nah, berkurang oksigen yang akan dihirup karena kalian pernah pilek dalam setahun 3 kali. Nah, semuanya sudah diatur sama Allah. Nah, ini yang mau menyebutkan tentang perkara-perkara yang diharamkan. Qul ta'alu, kemari, atlu, aku akan bacakan kepada kalian. Ma harrama rabbukum, apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian. Ini masuk langsung mengena ke hati mereka. Luar biasa. Kalimat-kalimat ini. Apa itu yang akan disampaikan oleh Rasul kepada mereka sebagai perintah Allah? Dari sekian perkara yang diharamkan itu, alla tusyriku bihi syai'a, agar kalian tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan dan tidak menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan di dalam peribadatan sesuatu apapun. Ayat ini pun berkaitan dengan 10 wasiat. Makanya ayat ini diberi nama dengan Al-Wasaya Al-Ashr. Diberi nama dengan Al-Wasaya Al-Ashr. Kalau tadi Al-Hukuk Al-Asyarah. Loh kenapa Ustaz ini yang tadi Asyarah, yang ini kok Ashr? Nah, perlu belajar apa? Bahasa Arab. Nah, yang tadi apa namanya? Masya Allah. Ini yang tadi, yang di surat An-Nisa, wa'budu Allah wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama dan seterusnya. Satu persatu berjumlah 10. Hak-hak yang berjumlah 10. Ini surat An-Nisa ayat 36. Kemudian berikutnya pada surat Al-An'am diberi nama apa? Al-Wasaya Al-Ashr. Nah, wasiat-wasiat yang jumlahnya 10. Bukan 10 commandment ya. Iya. Lain lagi ini. Ini wasiat yang berjumlah 10 dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, paham tum? Nah, dari wasiat-wasiat yang berjumlah 10 ini dengan apa Allah memulai? Dari sekian perkara penting, Allah menyatakan alla tusyriku bihi syai'an. Ini wasiat pertama dan terutama, agar kalian tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah di dalam peribadatan. Berdoa kepada Allah tahajud malam hari, setiap malam bertahajud, setiap pagi sholat duha, berdoa kepada Allah, menangis, meminta rizki, meminta selamat, panjang umur, dan seterusnya. Tapi setiap Jumat manis dalam sebulannya dia berdoa ke kubur. Bes, 15 menit tok. Padahal tahajudnya 2 jam setiap malam. Tahajudnya 2 jam setiap malam. Duhanya sholat 6 rakaat. Nah, kemudian sholat ini dan sholat itu. Beribadah kepada Allah, shaum, shadaqah, dan seterusnya. terus sebulan hanya sekali malam Jumat manis 15 menit aja. Datang ke kuburan minta keselamatan. Bubar yang semuanya. Bubar sudah yang lainnya. Gagal. Padahal cuma 15 menit tok. Nah. Hanya 15 menit menggugurkan yang sebelumnya. Lah, ini hak terbesar yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Wasiat terbesar dari 10 wasiat yang disebutkan dalam ayat ini. Alla tusyriku bihi syai'an. Kalimat syai'an menunjukkan bahwa baik yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah itu seorang malaikat sekalipun, Jibril misalkan, pimpinan para malaikat dijadikan tandingan. Lo enggak berdoa sama wali, doanya enggak tanggung-tanggung ke Jibril. Cuma setahun sekali di bulan Syaban saja. Sehabis maghrib sampai isya, doa mohon ke Jibril. Nah, padahal sepanjang tahun 365 hari dia berdoa kepada Allah siang dan malam ibadah. Minta ya Jibril, beri ana rezeki yang banyak. Ya Jibril, tolong kambing saya diperbanyak dan dilariskan. Nah, bubar semuanya. Nah. Walaupun Jibril, apalagi cuma sekedar orang biasa. Apalagi lebih parah lagi kalau yang dimintai doa itu ternyata benda-benda. Gamelan ya, dijadikan pusaka untuk menyelamatkan diri. Keris setan gober dijadikan pusaka untuk menaikkan jabatannya. Ya. Nah, ini lebih parah lagi. Ini fungsi kalimat syai'an pada ayat Alla tusyriku bihi syai'an. Syai'an, semua perkara dari makhluk-makhluk Allah. Nah, tidak pandang bulu. Tidak boleh dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata pada al-wasaya al-ashar ini tadi, sama dengan al-hukuk al-asharah. Setelah perintah untuk bertauhid, Allah lanjutkan dengan wabil walidaini ihsana. Dan agar kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Hati-hati ya ikhwan. Masalah birrul walidain ini perlu dikaji khusus. Enggak cukup waktu kalau dibahas sekarang. Nah. Hadza, dan masih ada pembahasan-pembahasan yang lain. Ayat ini adalah ayat terakhir di dalam kitab Tauhid sebelum memasuki bab pertama di dalam kitab Tauhid, dan kitab Tauhid ini diakhiri dengan hadis atau athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Nah, naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan Al-Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Dari hadis Abdullah bin Amr, Rasulullah menyatakan ridha Allah atau ridha Rabb fi ridha al-walidain wa sakhatuhu atau sakhatuhu na'am wa sakhatuhu fi sukhtil walidain. Naam. Wasakhtuhu fi sakhtil walidain. Sesungguhnya kata Rasulullah, keridhaan Allah itu terletak dan bergantung kepada ridhonya walidain. Kalau walidain ridha, maka Allah pun, atau sebagai alamat bahwa Allah akan ridha. Sebaliknya, kalau walidain enggak ridha, marah karena suatu perkara yang kita lakukan, yang kita ucapkan, ketahuilah bahwa itu adalah alamat bahwa Allah marah. Nah, ini pun menunjukkan tentang besarnya hak-hak kedua orang tua. Maknanya adalah dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, bukan maksiat. Kalau orang tua enggak ridha kepada kita karena kita melakukan ketaatan kepada Allah, bukan berarti Allah enggak ridha kepada kita, enggak. Orang tua enggak ridha kepada kita kalau kita sholat berjamaah di masjid 5 waktu terus menerus, bukan kemudian Allah enggak ridha kepada kita. Orang tua kita marah karena kita mengamalkan tauhid dan mengamalkan sunnah, menjauhkan diri kita dari bid'ah, kemudian dinyatakan ini sebagai isyarah atau alamat bahwa Allah akan marah, bukan. Tetapi dalam perkara-perkara yang memang itu haknya kedua orang tua, perkara yang ma'ruf, innamat ta'atu fil ma'ruf la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk satu makhluk pun kalau konsekuensi dari ketaatan kepada makhluk itu adalah kemaksiatan kepada Allah, siapapun makhluk itu. Tetapi untuk walidain diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kedua orang tua kita itu musyrik sekalipun, kafir, bukan hanya orang awam, kafir, musyrik, toh ternyata Allah masih memerintahkan kita untuk memperlakukan keduanya, bergaul dengan keduanya, menemani keduanya dengan cara yang terbaik. Ini makna hadis ridha ar-rabbi fi ridhal walidain wa sakhthuhu fi sakhthil walidain. Yakni ridha Allah itu bergantung dengan adanya ridha kedua orang tua dalam perkara yang ma'ruf. Ya, fil ma'ruf. Dan kemarahan Allah pun bisa datang dan muncul dengan sebab kemarahan kedua orang tua fil ma'ruf. Jadi harus diberi batas qaid apa? Fil ma'ruf. Nah, bukan dalam perkara yang maksiat. Wallahu a'lam bis-shawab. Naam. Ila huna al-mu'adhdhin يؤذن وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.